Kita lanjutkan hadis yang ke-15. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika dzarfun apa limastaqbala minaz zaman, kata keterangan waktu yang akan datang, jika idza qulta, jika engkau berkata li sahibika, kepada saudaramu, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, ansit, diamlah. Jika engkau berkata kepada saudaramu pada hari Jumat, ansit, diamlah. Diamlah kamu. Wal imamu yakhtubu, wau haliyah, dalam keadaan imam berkhutbah. Ketika imam berkhutbah, khutbah pertama atau kedua, berkhutbah. Faqad laghauta, maka sungguh sia-sia. Ini sungguh sia-sia, engkau tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Yang dimaksud dengan kata laghaut, maknanya adalah batalat laghauta, ay batalat jum'atuka, ay batula thawabuha, batal jum'atnya, yaitu batal pahalanya. Batal jum'atnya, yakni batal pahalanya, tidak mendapatkan pahala sholat Jum'at. Karena syai'al malghi, karena sesuatu yang ditiadakan, huwal ladzi la yu'taddu bihi wa la yu'tabaru, itu ada sesuatu yang tidak dianggap dan tidak dinilai. Namun maksud dari laghut pada hadis ini adalah ya la thawabalak, tidak ada pahala bagimu. Tidak ada pahala sholat Jum'at keutamaannya. Kita tahu bahwasanya keutamaan Jum'at itu lebih besar daripada yang lain, dari sholat-sholat yang lainnya. Seperti dalam hadis Nabi SAW, as-salawatul khams, sholat di waktu wal Jum'at ilal Jum'ah, antara satu Jum'at dengan Jum'at yang lainnya. Nah, menjelaskan ulama, wa thawabul Jum'ati afdalu min ghairiha bikathir, pahala keutamaan Jumat itu lebih besar dari yang lain, diganti dengan perbandingan yang amat banyak. Namun ya, dia tidak mendapatkan keutamaan yang besar itu dengan sebab perbuatan ini. Pada hadis ini terdapat tahzir minal kalam, terdapat tahzir, peringatan dari berbicara ketika khatib berkhutbah pada hari Jumat. At-tahdziru minal kalam wal imamu yakhutubu yaumal jum'ati, terdapat peringatan dari berbicara ketika khatib berkhutbah pada hari Jumat. Dari sisi mana peringatannya? Ketika di akhir hadis mengatakan faqad laghauta, engkau enggak mendapatkan pahala Jumat. Nah, dari sini pula tercabang permasalahan, ya, bagaimana dengan pembicaraan seseorang selain dari hari Jumat, selain dari khutbah Jumat, misalnya khutbah Idul Fitri, Idul Adha dan yang lainnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ya, berdasarkan zahir hadis, berdasarkan zahir hadis menunjukkan bahwasanya selain dari khutbah Jumat, khutbah Id dan lain sebagainya, hukumnya tidak seperti ini. Dia tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena hadis mengatakan ya, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Secara pahala tidak gugur. Nah. Dan secara ta'dil pun demikian. Secara illah alasannya ya, kalau hari Jumat kita dihasung untuk hadir. Adapun Idul Fitri, Idul Adha, seorang boleh mau mendengarkan khutbah silakan, mau pulang silakan. Kan demikian. Ya. Namun sebagai bentuk adab tentunya ketika seorang mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Adha, hendaklah dia diam mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib, menghormatinya, menghargainya ya, sebagaimana seorang mengajak bicara. Jadi hukumnya di sini yang lebih dekat kepada al-haq, bahwasanya ini hanya terkait dengan khutbah Jumat. Kemudian bagaimana dengan ucapan-ucapan yang lain? Di sini kata ansit, apakah lafadznya yang membatalkan pahala itu adalah ucapan ansit atau ilahnya adalah kalam? Ilahnya di sini adalah al-kalam bainan nas atau bainal musallin, berbicara dengan sesama orang yang ya menjadi jamaah salat. Jadi bukan semata-mata ansit. Dari sini dihukumi apa? Ketika ada orang salam, mengucapkan salam, jangan menjawab waalaikumsalam. Ketika ada orang bersin, jangan mengucapkan ya rahmatullah. Ya. Ketika ada orang yang ramai, misalnya anak kecil, enggak boleh kan diam, ya, pergi dan lain sebagainya. Paham tuh? Jadi bukan semata-mata lafadz ansit ini yang membatalkan pahala Jumat, namun ilahnya adalah al-kalam bainal musallin, pembicaraan antar jamaah tadi. Baik. Jadi ilahnya adalah kalam. Kemudian berikutnya dari sini juga dijelaskan ulama, adapun kalam bainahu wa bainal imam, ucapan antara seseorang yang datang tadi dengan imam, ini enggak masuk. Ya, tidak masuk. Nah, apa dalilnya? Kisah Badui masuk. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ya Rasulullah, halakatil amwal, harta benda kami binasa, hancur. Kenapa? Kering tandus. Kemarau panjang. Bicara dia, bicara dengan Nabi SAW. Nah, menunjukkan tidak batal. Kemudian juga hadis yang lainnya, ketika Nabi SAW melihat orang, Nabi berbicara kepadanya. Sehingga dari sini hukum yang berlaku di sini adalah pembicaraan antar jamaah, antara ya seorang yang satu dengan orang lainnya, bukan pembicaraan jamaah tadi ya dengan imamnya. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Di antara dalilnya adalah hadis Jabir. Kata Jabir, "Dakhala rajulun yaumal jum'ah." Ada seorang laki masuk pada hari Jumat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, Nabi sedang berkhutbah. Faqala shallaita, engkau sudah salat wahai fulan? Qala la. Ya, ngomong dia, belum. Belum salat. Qala qum fa shalli rak'atain. Berdiri kamu salat 2 rakaat. Ini pembicaraan jelas, ya. Pembicaraan jelas. Namun pembicaraan antara imam dan siapa? Khatib dengan tadi, orang tadi. Muttafaqun alaih. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah pembicaraan sesama jamaah, tidak bolehkan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah wal imamu yakhutubu dalam keadaan imam berkhutbah. Ini juga jadikan sebagai perkara yang dipersyaratkan ketika imam berkhutbah. Nah, ini mencakup khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Nah, mencakup perkara yang dikatakan oleh para ulama syaratnya khutbah ataupun mukammilnya, penyempurnanya. Mencakup semuanya. Ini yang benar. Mulai dari khutbah satu sampai khutbah yang kedua ketika imam berbicara. Nah, keluar dari sini baina khutbatain, antara dua khutbah, antara khutbah satu dan dua ketika imam diam. Maka di sini tidak masuk dalam hadis, diperbolehkan. Boleh. Nah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya. Bagaimana dengan isyarat ataupun harakat? Naam. Sebagaimana penjelasan para ulama, tidak masuk dalam bab ini. Naam. Secara syariat hukum antara kalam dengan isyarah ataupun harakat berbeda. Seperti ucapan Maryam, inni nazartu lirrahmani sawman walan ukallimal yawma insiya, saya bernazar pada hari ini tidak akan berbicara dengan seorang pun. Ketika ditanya kaumnya, apa dia? Fa'asyarat ilaih, dia mengisyaratkan. Oleh karena ini Allah alam suhab, bahasanya isyarat tidak masuk dalam hukum ini. Tidak mengapa ya, dan insyaAllah tidak gugur pahala sholat Jumat ataupun keutamaan Jumat yang dia dapatkan berdasarkan zahir hadis. Juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, insyaallah. Naam. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. أكثر بهذا والحمد لله رب العالمين.